Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah masuk pada tanggal 8 Syaban. Ya Rasulullah, kata sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu fi Syaban. Tak pernahlah aku melihat engkau berpuasa melebihi di bulan Syaban. Kecuali Ramadan. Ramadan tak hitung karena memang fardu wajib. Tidak pernah aku melihat engkau berpuasa melebihi di bulan Syaban. Apa jawab Nabi? Zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Kalau bulan Rajab banyak orang ingat, karena bulan Rajab itu satu dari empat bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Ramadan semua orang ingat, karena di dalamnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi bulan Syaban dilalaikan orang. Maka Nabi beramal pada bulan yang banyak dilupakan orang. Itu dalil bahwa kalau ada orang melupakan sesuatu lalu kita ingat, itu pahalanya besar. Contoh salat malam, orang banyak lupa, kita ingat, pahalanya besar. Menolong orang susah, banyak orang lupa, kita ingat, maka pahalanya besar. Ketika orang lalai, kita ingat. Yang kedua, turfa'u fihil a'mal. Di bulan Syaban ini amal selama setahun diangkat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kalian ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Tahu mereka apa yang kamu lakukan. Ada buku catatan. Maka semua buku catatan selama setahun ini ditunjukkan kepada Allah Ta'ala pada bulan Syaban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Rajab. Selama 11 bulan diangkatlah amal ini pada bulan Syaban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya hutang puasa Ramadan, maka digantilah. Sudah lewat 7 hari. Jumat, 1, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah lewat 7, besok insyaallah. Bolehkah berpuasa pada hari Jumat? Tak boleh. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kalau mau puasa hari Jumat, puasa sehari sebelumnya, hari Kamis sama Jumat. Kalau tadi tak puasa, puasa besok tambah hari Sabtu, boleh. Jumat tunggal sendiri, tak boleh. Kecuali orang yang puasa Nabi Daud. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan, boleh. Kalau kebetulan Nabi puasa Nabi Daud jatuh pada hari Jumat, maka boleh tunggal sendirian. Tapi sengaja puasa tunggal sehari pada hari Jumat, maka tak boleh. Ada hari-hari raya umat Islam, hari besar, kita tak boleh puasa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Tashrik, 11, 12, 13 ditambah dengan hari Jumat. Oleh sebab itu, walaupun hari ini agung mulia, apalagi malam ini malam yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi dipilih Allah Ta'ala hari Jumat. Itu hak prerogatif Allah. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat Akhir. Tapi dipilih Allah bulan Sya'ban, bulan bercabang-cabang keberkahan, maka kita disampaikan Allah umur sampai bulan ini. Niatnya tak lain tak bukan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Amal yang pertama, mengganti puasa yang tinggal-tinggal di masa lalu di bulan Sya'ban. Pahalanya mendapatkan qadha puasanya lunas. Dan kalau dilaksanakannya tadi, bagi bapak ibu yang tadi puasa hari Kamis, otomatis dapat 3. Qadha utangnya lunas, pahala puasa Kamis, pahala puasa Sya'ban. Nah, ini motivasi. Kalau di bulan lain dia puasa cuma dapat 1 saja, qadha saja. Atau dia puasa pada hari Senin, Senin saja. Tapi kalau dia ganti puasa yang tinggal pada hari Senin, besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dia puasa, niat pada malam itu niat qadha, maka dapat dia 3. Yang pertama, puasa qadha-nya lunas 1 hari. Yang kedua, puasa Seninnya dapat. Yang ketiga, puasa bulan Sya'bannya dapat. Ini motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nanti pada hari Kamis itu tanggal 14, hari besok Jumat tanggal 8, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis depan kita pas tanggal 14 Sya'ban. 14 malam 15 itu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Hadis tentang nisfu Sya'ban sahih, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jarang-jarang ada hadis diriwayatkan Abu Bakar. Biasanya Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah. Tapi ini diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ. Allah memantau, memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Bukan berarti malam-malam lain Allah tak memperhatikan. Allah memperhatikan, hanya saja ada perhatian khusus malam nisfu Sya'ban. Apalagi untuk tahun ini alhamdulillah bertemu dua kemuliaan, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Biasanya malam Jumat saja, tak ada nisfu Sya'ban. Biasanya nisfu Sya'ban saja, kebetulan tak masuk malam Jumat. Tapi ini ada dua keutamaan. Maka hari Kamis nanti, Kamis depan, persis macam malam ini, Kamis malam Jumat, sekarang malam 8, maka malam Kamis malam Jumat, Kamis 14, Jumat 15, di malam nisfu Sya'ban itu, ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua. Semua yang beribadah berdoa pada malam itu diampunkannya. Illa, kecuali ada dua. Ada dua yang tak diampunkan Allah. Yang pertama, musyrik, orang yang masih mempersekutukan Allah, yang masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibril, Tagut, Naham, yang masih memakai-makai tameng, yang masih percaya kepada benda-benda gaib, yang masih menyembah setan, yang masih memakai-makai yang tidak diridhai Allah, maka ini tidak diterima. Maka ada waktu 7 hari lagi untuk bertobat, taubat nasuha. Lalu kemudian yang kedua yang tidak diterima Allah doanya malam nisfu Sya'ban adalah musyahid, orang yang belum berdamai. Musyahid, orang yang belum berdamai dengan tetangga, belum berdamai dengan sahabat, adik beradik, ipar menantu, kawan andai tolan, teman sekantor, maka berdamailah. Kenapa? Karena tak ada gunanya berdoa malam nisfu Sya'ban kalau kita tidak menjalin dua, hablum minallahnya baik, jangan syirik, hablum minannasnya baik, sambung tali silaturahim. Man ahabani busatalahu fi rizqi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, fayunsa'alahu fi asarihi, mau dimurahkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani pejabat tangan illa ghufira lahumā, maka Allah mengampunkan mereka malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Adapun pada malam nisfu Sya'ban itu nanti amalnya Nabi tak ada menyebut. Tak ada Nabi menyebut malam nisfu Sya'ban kalian baca ini, kalian buat ini, kalian tak ada. Oleh sebab itu bebas saja. Kalau ada di antara bapak ibu malam nisfu Sya'ban mau memperbanyak solat-solat sunat, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat mutlak, silakan. Tak ada larangan. Kalau ada yang malam itu memperbanyak khatam Quran, satu malam satu juz atau satu jam satu juz, dari bacanya dari mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 azan subuh, 4 jam dia baca dapatnya 4 juz, bagus. Atau yang memperbanyak zikir, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 1000, istighfar 1000, selawat 1000, qul huwallah 1000, al-fatihah 1000, ayat kursi 1000. Nah, ini tata cara amal-amal. Kenapa pada angka 1000? Siapa yang mengajarkan angka 1000 itu? Ada disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, diriwayatkan dalam biografi Abdullah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang biasa disebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah itu kalau mau tidur malam dia bertasbih 1000 kali. Oleh sebab itu ini amal sahabat, artinya tidak bid'ah. Bahwa ada orang bertasbih 1000 kali, istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali, amat sangat baik. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, mengamalkan istighfar tak putus, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah Ta'ala kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu amat sangat baik. Kemudian selawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, dibalas 10 kebaikan, wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Maka amat sangat baik beramal pada malam hari itu. Adapun yang rajin baca Quran, Iqra'ul Quran, perbanyaklah baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Nabi Muhammad bisa ngasih syafaat. Orang hafal Quran bisa ngasih syafaat. Orang yang mati syahid bisa ngasih syafaat. Dan Quran bisa memberikan syafaat. Maka perbanyak membaca Al-Quran. Ada orang yang membaca Yasin, tak salah, karena Yasin bagian dari Al-Quran. Ada orang selesai membaca Quran itu, lalu dia bertawassul kepada Allah, ya Allah, berkat aku baca surat ini, maka mudahkanlah segala urusanku. Berkat aku baca surat ini, maka mudahkanlah segala pekerjaanku. Berkat aku baca surat ini, maka sehatkanlah aku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Hadis tentang tawassul dengan amal soleh tak diragukan lagi. Ayat Qur'annya ada, hadisnya ada. Adapun ayat Qur'annya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Tawassul artinya mencari perantara antara kita dengan Allah. Kita merasa tak bisa langsung karena kita makhluk yang hina, maka kita cari perantara antara kita dengan Allah. Tapi perantara kita dengan Allah bukan patung. Perantara kita dengan Allah bukan berhala. Perantara kita dengan Allah bukan pokok kayu. Perantara kita dengan Allah adalah amal-amal soleh. Hadisnya sahih. 3 orang masuk ke dalam gua untuk berteduh karena hujan lebat. Tiba-tiba begitu mereka sedang berada dalam gua, datang batu bergelinding dari atas bukit menutup pintu gua. Tertutup, terjebak, tak bisa keluar. Maka mereka pun bertawassul kepada Allah. Ya Allah, aku pernah bersedekah. Kalau memang dengan sedekahku ini doaku makbul, aku bertawassul kepada Engkau. Dengan sedekahku ini bukakanlah pintu gua, terbuka. Itu dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Yang kedua, ya Allah, aku berbakti dengan emakku. Kalau memanglah bakti kepada orang tua ini bisa dijadikan sebagai alat tawassul, bukakanlah pintu gua, terbuka. Itu dalil bahwa bakti kepada orang tua bisa dijadikan sebagai doa dalam tawassul. Ya Allah, berkat aku menjaga emakku, berkat aku menjaga ayahku, berkat aku merawat mereka, aku bertawassul kepadamu dengan amal soleh ini. Boleh. Niatnya bukan riya, bukan sum'ah, tapi menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita tak layak datang dengan tangan hampa kosong, maka kita bertawassul. Adapun orang yang ketiga bertawassul, aku jatuh cinta dengan sepupu, hampir kami berzina, lalu aku tak jadi berzina karena aku takut kepada engkau ya Allah. Kalau memanglah dengan ini bisa bertawassul, maka bukakanlah pintu gua ini. Itu dalil bahwa orang yang tidak dalam ibadah tapi dia tak jadi berbuat dosa karena Allah, itu pun bisa juga dijadikan sebagai alat untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum berdoa kita selalu baca Fatihah, ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Itu maksudnya bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya Allah, barokat bacaan Al-Fatihah kami ini. Adapun orang yang baca surat Yasin, maka baca surat Yasin tidak hanya pada malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, tak ada Nabi menyebut malam Jumat. Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, tak ada beda. Pokoknya semua malam itu baik-baik. Yang paling bagus setiap malam dibaca. Karena kata Nabi, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca pada suatu malam, tak disebutkan malamnya, indefinite, tak tertentu, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim dalam mukaddimah surat Yasin. Oleh sebab itu kalau nanti di malam itu ada orang berdoa, maka tak salah. Malam Jumat dia baca surat Al-Kahfi, amat sangat baik. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, maka Allah memberikan dia cahaya, pencerahan, ma bainal jumu'ataini, sampai hari Jumat yang akan datang. Dari mulai sore tadi azan maghrib, ini sudah masuk Jumat, malam Jumat, nanti tengah malam Jumat, besok pagi Jumat, besok siang Jumat, besok sore Jumat, sampai azan maghrib, baca surat Al-Kahfi. Allah alahu min nur, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya, ada bimbingan, bisa menengok mana hak mana batil, bisa membedakan mana benar mana salah, diberikan Allah pencerahan cahaya, karena kita selalu minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku bercahaya, wa fi basari nura, pandangan mataku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya, wa min amami nura, dari depan cahaya, min khalfi nura, dari belakang cahaya, wa min fawqi nura, dari atas cahaya, min tahti nura, dari bawah cahaya, wa ja'alni nura, jadikan aku cahaya. Oleh sebab itu amat sangat baik berdoa, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan malam Syaban. Kita lanjutkan. Diawali tadi dari awal Syaban, pertengahan Syaban, malam Syaban, sampai sekarang setelah nisfu Syaban. Idzan tasafa Syaban, kalau sudah lewat pertengahan bulan Syaban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Hadis ini nanti banyak di-share orang di WA, di WhatsApp, di grup. Idzan tasafa Syaban, kalau sudah lewat pertengahan bulan Syaban, fala tasumu, tak boleh lagi puasa. Maknanya tak disebutkan, hanya dibuatkan teksnya, diterjemahkan. Tak bisa memahami hadis seperti itu, karena penjelasannya dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah namanya. Adapun makna idzan tasaffa Syaban, kalau sudah masuk bulan Syaban, fala tasumu, maksudnya jangan memulai puasa. Bapak ibu yang sebelumnya tak pernah puasa, tiba-tiba setelah nisfu Syaban dia mau memulai puasa, maka tak boleh. Adapun orang yang melanjutkan puasanya yang sudah dulu, maka boleh. Dia biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Setelah lewat nisfu Syaban masih ada 4 hari Senin Kamis, maka silakan puasa. Karena dia melanjutkan puasa yang sebelum-sebelumnya. Adapun orang yang baru memulai, tak boleh. Mudaratnya nanti ketika Ramadan dia akan merasa sakit, merasa kurang energik, merasa kurang fit dan lain sebagainya. Adapun orang yang memang sudah terbiasa berpuasa, maka dia seperti menanam. Bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban menyiram, bulan Ramadan menuai. Dirasakannya manisnya ibadah karena tidak terkejut, sama macam orang masuk ke stadion gelanggang, lari-lari dulu barulah dia main sepak bola, kalau tidak maka kakinya kram. Begitu juga dengan Ramadan ini, maka sebelum Ramadan sudah dibiasakan diri di bulan Rajab, ditingkatkan di bulan Syaban, memetik buah hasilnya adalah pada bulan suci Ramadan. Ini filosofi antara amalan-amalan. Adapun bagi orang yang mengganti puasa mengqadha, tak sempat dia di awal Syaban, tak sempat di pertengahan Syaban, maka di ujung Syaban dia mengqadha, hukumnya boleh. Jadi yang boleh berpuasa setelah nisfu Syaban itu dua saja. Yang pertama, orang yang memang sudah terbiasa puasa sunat. Yang kedua, orang yang mengganti qadha, yang sebelum-sebelum dia tak sempat karena sibuk, lalu dia ganti menjelang Ramadan, maka setelah nisfu Syaban tetap boleh insyaallah. Lalu kemudian selesai bulan Syaban tepat pada tanggal 29 Syaban, itu nanti insyaallah akan jatuh pada hari Jumat, tanggal 29 masuk tanggal 30 yaitu malam Sabtu, maka dianjurkan melihat anak bulan sunnah, karena dalam Al-Qur'an dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menengok anak bulan maka hendaklah dia berpuasa. Itu ayat Qur'an. Dalam hadis Nabi pun begitu juga, sumu liru'yatih, berpuasalah kalian kalau nampak anak bulan. Waqtiru liru'yatih, berhari rayalah ketika nampak anak bulan. Fa'in rubbi'a alaikum, kalau tertutup awan, tak nampak anak bulan, mendung, gelap, fa'akmilu Syaban salatin, maka sempurnakan Syaban itu 30 hari. Tepat pada tanggal 29 Syaban, menghadaplah ke arah barat. Kalau ke timur menengok matahari, kalau mau menengok bulan ke arah barat. Tepat pada tanggal 29 pandanglah ke arah barat. Kalau nampak anak bulan maka besoknya langsung puasa. Tapi kalau petang itu tak nampak anak bulan, maka sempurnakanlah bulan Syaban 30. Jadi simpel sederhana saja, tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit, menjelimet dan macam-macam. Tanggal 29 tengok anak bulan, ada nampak anak bulan besok puasa, tak nampak anak bulan maka sempurnakan Syaban 30 hari. Kalau tidak ada intervensi partai, intervensi golongan, intervensi ormas, intervensi kepentingan, maka puasa itu amat sangat simpel sederhana. Tanggal 29 tengok arah barat, nampak anak bulan besok puasa, tak nampak anak bulan maka besok sempurnakan Syaban 30 hari. Ini tentang teknis. Oleh sebab itu seorang raja, raja kerajaan Maroko, sekarang Raja Muhammad VI, maka dia memutus tim untuk mengintai anak bulan. Setelah tim ini melihat anak bulan di gurun Sahara, melihat dari tenggelamnya matahari waktu sore jam-jam 5, nampaklah anak bulan. Maka dengan itu Raja Maroko mengumumkan, saya sebagai raja di dalam konstitusi negara Maroko, la yuftin nas hatta yuftil malik, tidak ada orang boleh mengeluarkan statement fatwa sampai raja berfatwa. Dengan ini saya raja berdasarkan musyawarah alim ulama, berdasarkan pengamatan dari teropong, berdasarkan ini pengetahuan astronomi, maka besok dilaksanakan puasa. Maka dengan demikian beralihlah dari bulan Rajab ke bulan Syaban, dari bulan Syaban masuk ke bulan suci Ramadan. Itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Tidak dipanggil ya ayuhan nas, ay manusia, tapi yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah diumumkan dari maghrib ke isya bahwa besok itu adalah satu Ramadan, maka malamnya pun kita langsung ba'da isya melaksanakan salat. Itulah yang disebut dengan salat tarawih. Tarawih bentuk jamak dari tarwihah. Tarwihah duduk istirahat. Tarwihah duduk istirahat. Tarwihah, duduk istirahat. Tiga kali duduk istirahat, bahasa Arabnya taraweh. Karena Nabi memang duduk istirahatnya tiga kali. Yusalli arba'an, dia sholat empat rakaat, habis itu duduk istirahat. Yusalli arba'an, dia sholat empat rakaat, habis itu dia duduk istirahat. Summa yusalli salatan, kemudian dia sholat tiga rakaat. Empat, empat, tiga. Empat, istirahat. Empat, istirahat. Tiga, istirahat. Tiga kali istirahat, bahasa Arabnya taraweh. Maka sholat itu disebut dengan sholat taraweh, karena sholat yang ada istirahatnya. Tapi kata Syekh Atiyah Safar, Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, Syekh Ibn Utsaimin, bahwa makna empat rakaat istirahat, tetap dua rakaat satu salam. Sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam. Lalu kenapa disebut di situ empat rakaat? Maksudnya setelah empat rakaat Nabi duduk istirahat, tapi tetap dua rakaat salam. Selesai dua rakaat dia duduk tasyahud dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung tegak, langsung masuk ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Masuk rakaat keempat. Allahu Akbar. Setelah empat rakaat barulah dia duduk istirahat. Maka kata Aisyah istri Nabi Ummul Mukminin, maka Nabi Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda wa ihda asyarata raka'ah. Nabi tak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tak pernah solat malamnya lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Aisyah. Di dalam Ramadan 11 rakaat, di luar Ramadan 11 rakaat. Oleh sebab itu maka kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, salat tarawih versi pertama 11 rakaat. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab, diangkatlah imam namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab inilah yang mengumpulkan Quran dari pelepah korma, dari tulang unta, dari batu yang lepes, ceper, dijadikan satu Quran. Ini pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, tapi atas usul dari Umar Ibn Al-Khattab. Karena meninggal waktu itu 70 penghafal Quran. Orang-orang yang Quran ada di kepalanya mati syahid gara-gara memerangi Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Maka datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, ini penghafal Quran sudah banyak yang meninggal. Aku khawatir nanti kalau penghafal Quran ini habis, Quran akan hilang. Kalau begitu kita tulislah Quran ini dalam satu mushaf. Kata Abu Bakar, aku tidak mau. Karena Nabi tak pernah menyuruh. Kalau tidak disuruh Nabi berarti perbuatan itu bid'ah. Tapi kata Umar bin Khattab, ini kalau tidak kita buat nanti Quran akan habis. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun setuju. Kalau begitu siapa kita angkat? Karena waktu itu Abu Bakar sudah tua. Umurnya 62-63 tahun. Jarak antara umur Abu Bakar dengan Nabi 2 tahun. Waktu Nabi meninggal umurnya 63 tahun. Maka umur Abu Bakar 61 tahun. Setelah itu dia menjadi khalifah 62 tahun. Ini mesti diajak tim anak muda yang cekatan. Akhirnya diajaklah anak muda bernama Ubay bin Ka'ab. Didampingi oleh sekretaris bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit inilah yang belajar bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa azaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya, ilmuku dalam sedalam-dalamnya, nisfa syahrin, selama setengah bulan. Waktu itu umurnya Nabi meninggal umur Zaid bin Thabit 20 tahun. Anak muda, otaknya segar, ingatannya kuat, hafalannya mantap, tulisannya bagus dan hebat dia belajar bahasa Yahudi hanya dalam waktu setengah bulan saja. Maka Ubay bin Ka'ab diangkat menjadi imam oleh Umar bin Khattab. Itu dalil pemimpin kalau dia tak mampu maka dia mengangkat imam. Imam yang tetap itu namanya imam ratib. Dalam kitab fikih imam ratib di tempat kita disebut dengan imam paripurna. Imam paripurna kecamatan, imam paripurna kelurahan yang digaji oleh pemerintah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu digaji dari Baitul Mal. Untuk tempat salat namanya Baitullah. Untuk tempat menumpuk menyimpan harta Baitul Mal. Bait artinya rumah, mal harta. Isinya zakat, wangkap, sedekah, infak, wasiat, hibah, ghanimah. 7 ini disimpan bukan di rumah Nabi tapi di Baitul Mal, supaya adil, supaya jangan sampai ada fitnah. Sedangkan begitu pun datang juga fitnah. Mereka tuduh Nabi SAW mencuri kain berwarna merah bludru. Maka mereka katakan, hilang sudah kain ini, jangan-jangan dicuri oleh Muhammad, kata orang munafik. Maka turunlah ayat, wa ma kana linabiyyin ay yaghul, tidaklah layak seorang nabi itu curang. Wa may yaghlul ya'ti bima walla yawmal qiyamah, siapa yang curang maka nanti dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab diangkat menjadi imam salat tarawih, dan kata Umar bin Khattab, ini orang tak sanggup panjang-panjang. Kalau begitu engkau baca saja satu malam ini satu juz. Tapi rakaatnya buat banyak, 23 rakaat. Ikut Nabi 11 rakaat tak sanggup. Karena Nabi 11 rakaat tapi rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Terlalu panjang. Maka Ubay bin Ka'ab, jangan kau buat satu rakaat 2 juz 4 lembar. Engkau buat saja satu malam ini satu juz. Tapi jumlah rakaatnya kau tambah menjadi 23. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, akhir abad ke-1 masuk abad ke-2, waktu itu jumlah rakaat tarawih ditambah menjadi 39 rakaat. Oleh sebab itu tarawih ini terbagi kepada 3. Tarawih paling simpel 11 rakaat. Tarawih yang nomor 2 23 rakaat. Tarawih yang nomor 3 39 rakaat. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, kata beliau, tarawih itu 3 dengan kategori. Kalau mau ayatnya panjang, maka rakaatnya sikit. Tapi kalau mau ayatnya pendek, maka rakaatnya banyak. Maka kita tinggal pilih. Kalau kita mau ayatnya pendek, maka buat 39 rakaat. Tapi kalau kita mau ayatnya panjang, maka buatlah 11 rakaat. Ini panduan dari ulama berdasarkan yang dilakukan oleh kalangan salafus salih. Alhamdulillah di Pekanbaru ada masjid yang membuat satu juz satu malam. Di antaranya masjid yang tetap istiqomah sampai hari ini adalah Masjid Raya Senapelan. Masjid An-Nur akan mencoba. Masjid kecil rumah sakit PMC dulu sempat beberapa tahun ada Al-Hafiz. Akan tetapi kita tidak memaksakan diri. Tapi bagi yang punya kemampuan, sehat badan, baik ekonominya, finansialnya, maka tidak salah mencoba. Mungkin tak bisa 30 malam, dicoba satu malam. Tapi jangan malam-malam pertama, nanti malam kedua lari jamaah semua. Nah, ini tentang masalah bagaimana cara mengisi ibadah. Lalu kemudian ketika sahabat Nabi itu selesai satu rakaat, lalu kemudian disusul rakaat kedua, selesai dua rakaat, mereka duduk istirahat. Duduk istirahat itu setelah Nabi SAW meninggal. Karena Nabi sholat cuma 3 malam saja. Malam pertama Nabi keluar. Biasa Nabi sholat sunat di rumah. Tapi malam itu Nabi keluar, dia sholat. Jamaah banyak ikut di belakang. Malam kedua Nabi keluar, jamaah banyak ikut di belakang. Malam ketiga Nabi keluar, jamaah makin ramai di belakang. Malam keempat Nabi tak keluar. Jamaah ramai menunggu, Nabi tak keluar. Besok malam baru mereka menjumpai Nabi. Nabi menjawab, apa kata Nabi? Aku tahu tadi malam kalian ramai menunggu, tapi aku sengaja tak keluar. Kenapa? Khasyitu an tufrada 'alaikum. Aku khawatir kalau kalian tadi malam tetap ramai lalu kita laksanakan terus setiap malam, nanti menjadi wajib umat setelah kalian tak sanggup. Maka Nabi tidak melakukannya itu bukan berarti kita tidak boleh sholat selama 30 malam, tapi maknanya Nabi buat 3 kali menunjukkan bahwa perbuatan itu sunnah, tidak sampai wajib. Karena kalau sampai dibuatnya tiap malam selama sebulan, maka bisa merubah hukumnya menjadi fardu, menjadi wajib. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah 2 rakaat ada yang tawaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat beramai-ramai di Masjidil Haram di Makkah, di Masjid Nabawi. Waktu duduk istirahat itu ada yang tawaf. Begitu kata Syekh Atiyah Sakhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar. Ada yang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tawaf sunnah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang ketika duduk istirahat itu ada yang baca Quran. Ada yang ketika duduk istirahat itu banyak-banyak berzikir, bebas amalnya bebas. Itulah dalil kata Syekh Atiyah Saqar, mufti dari Al-Azhar, dalam kitabnya Fatwa Al-Azhar, itulah dalil boleh berzikir di celah-celah tarawih. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yamutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, bagi yang tidak setuju, inilah dalil dari kalangan salafus salih, bahwa setelah selesai dua rakaat ada yang tawaf, selesai dua rakaat ada yang berzikir, selesai dua rakaat ada yang baca Quran. Maka waktu kosong ini bebas mau diisi selawat, mau diisi zikir, mau diisi baca Quran untuk menyusun kekuatan. Setelah kuat baru laksanakan lagi dua rakaat. Ini tentang masalah ibadah malam. Lalu kemudian biasa di masjid tempat kita selesai sholat tarawih ditutup dengan witir 3 rakaat. Tata cara witir ada 2. Yang pertama dibuat macam sholat maghrib 3 rakaat, tapi tak boleh sama dengan maghrib. Untuk membedakannya dengan maghrib, maka tidak ada tasyahud awal. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, tak ada tasyahud awal. Itu membedakan antara sunat dengan wajib. Cara yang kedua, dibuat 2 rakaat, 1 salam, tambah 1 rakaat, 1 salam. Maka dengan begitu 3 rakaat, 2 salam. Yang 2 ini namanya syafa'. Wal fajr wa layalin ashr wa syafa' wal watri. Syafa' artinya genap, watri artinya ganjil. Setelah dibuat syafa' 2 rakaat, tegak lagi ditambah dengan ganjil witir 1 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i afdal yang 21. Kenapa afdal 21? Karena iftitahnya 2 kali. Fatihahnya tetap 3, tapi di situ ada tasyahud 2 kali. Iftitah 2 kali, tasyahud 2 kali, geraknya lebih banyak, maka dalam ibadah makin banyak geraknya, makin ikhlas, maka makin besarlah pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manapun yang dipilih, apakah 21 atau 3 rakaat 1 salam, maka ibadah ini baik. Bagi yang sudah witir habis tarawih, nanti malam tinggal bangun tahajud saja. Dan jangan ditutup lagi dengan witir. Karena dalam hadis dikatakan la witrani. Tak boleh ada 2 witir di lailatin dalam satu malam. Tak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Maka kalau mau pilih witir, pilih antara 2. Witir setelah tarawih atau witir nanti ketika malam menutup tahajud. Tapi kalau mau afdal, ij'alu akhir salatikumul laila alwitra. Jadikanlah salat terakhir kamu di waktu malam adalah salat witir. Yang paling bagus penutupnya adalah witir. Tapi bagi yang sudah witir setelah tarawih, nanti malam dia tetap boleh melaksanakan salat tahajud. Dalilnya mana? Nabi salat witir, habis witir Nabi salat. Itu dalil bahwa boleh salat setelah witir. Adapun hadis yang mengatakan witirlah di akhir malam, maksudnya mustahab, dianjurkan. Bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat, tapi dia hanya sunat saja. Ini tentang masalah teknis witir. Karena kata Nabi SAW, la witrani, tak boleh 2 kali witir. La witrani, tak boleh 2 kali witir. Fi lailatin, dalam satu malam. Abu Bakar dengan Umar itu perbedaannya. Nabi tanya Abu Bakar, ya Aba Bakr, wahai Abu Bakar, mata tutiru, kamu witirnya kapan? Kata Abu Bakar, ba'lal atamah, saya witirnya di awal malam. Habis isya, sholat langsung witir. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, mata tutiru, Umar kamu kapan witir? Umar mengatakan, saya witir di akhir lail, tengah malam. Nabi memuji Umar, akhadta bil quwwah, engkau orangnya kuat, yakin bangun tengah malam. Sedangkan Abu Bakar, kata Nabi, akhadta bil hadar, engkau orangnya hati-hati, sehingga dia witir di awal malam. Yang di awal malam baik, nanti malam tinggal tahajud. Yang witirnya nanti mau tengah malam, itu pun afdal. Yang penting dia melaksanakan, jangan sampai malam itu hampa kosong daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu isya. Lalu kemudian kalau orang malam itu tidur, setelah tidur baru dia bangun, disebut tahajud. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Tahajjad kawan kantuk. Lawan kantukmu, jangan kau turutkan tidur. Nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan amal itu Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Tapi andai dia kerja menjadi security atau kebetulan lembur malam, pulang dia jam 1 jam 2 lalu kemudian dia langsung sahur, maka tetap dia sholat, namanya qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail artinya malam. Qiyamul lail, tegak di waktu malam. Jangan sampai malam itu kosong hampa, tak ada tegak sama sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jumlah rakaatnya bebas. Kalau di Maroko habis isya 10 rakaat, nanti bangun malam jam 3 tambah lagi 13 rakaat. Jadi 23 juga. Sama macam di Pekanbaru, hanya saja di Masjid An-Nur langsung habis isya 23 rakaat. Kalau di Maroko enggak, habis isya 10 rakaat. Pulang ke rumah tidur, nanti malam jam 3 datang lagi ke masjid tambah lagi 13 rakaat. Habis itu sahur, tak lama sesudah itu azan subuh, barulah sholat qabliyah subuh, barulah sholat subuh, lalu kemudian mendengarkan tausiah subuh. Ini mengisi, jangan sampai ada yang kosong. Kalau perlu kita buatkan schedule. Bangun subuh, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak beristighfar. Habis itu duduk di masjid, sholat subuh berjamaah, tidak keluar masjid kecuali sudah lewat waktu syuruk, lalu kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Kalau waktu syuruk jam 6.10 tambah 12, 6.22 sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat, lalu kemudian sholat duha, lalu kemudian sholat sunat awabin, memperbanyak zikir. Sehingga kita sendiri yang membuat jadwal amal kita, kita yang mencontrengnya. Sudah. Nah, ini kalau tidak begitu nanti detik demi detiknya hilang dan kita tidak merasakannya, dan belum tentu dia akan jumpa di tahun akan datang. Sedangkan tahun ini aja belum ada jaminan, masih ada 23 hari lagi. Entah sakit, entah mati, entah patah, entah jatuh, na'udzubillah. Tapi kita kaji ini supaya kita bangkit semangat beribadah, karena dalam Islam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.